إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم سائر المؤمنين من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني الله وإياكم أجمعين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari ini kita telah berada di bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Tentunya ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena dengan ini berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dan menambah amal-amal soleh serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan yang mulia ini. Karena sesungguhnya kita semua mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah di dalamnya bulan yang penuh dengan keutamaan. Demikian pula beramal soleh di dalamnya juga banyak sekali keutamaan-keutamaan dan fadilah yang bisa kita petik, kita raih darinya. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadikanlah kesempatan emas ini, kesempatan yang besar ini, kita gunakan untuk bersungguh-sungguh kembali di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan kepada kita baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih tentang berbagai macam keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang mulia ini. Salah satunya pada kesempatan ini kita akan sebutkan sebagiannya atau salah satunya, yaitu ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang berpuasa, yaitu Allah Ta'ala akan mengabulkan setiap doa-doa yang dipohonkan oleh orang-orang yang berpuasa. Dengan kata lain bahwa doanya orang-orang yang berpuasa tentu akan didengar dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin la turaddu da'awatuhu." Ada tiga macam doa yang doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil. Doanya seorang imam yang adil. Seorang pemimpin masyarakat, pemimpin negara yang adil. maka doa-doa mereka pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasaimu fina yufil. Doanya orang yang berpuasa tatkala dia sedang berbuka. Wa da'watul mazlum. Kemudian yang ketiga, doanya orang-orang yang terzalimi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala dan juga para ulama yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Al-Baihaqi masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatu da'awatin la turadd. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid. Doanya orang tua untuk anak-anak mereka. Doanya para orang tua yang berdoa untuk kebaikan anak-anak mereka akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watus sha'ib. Yang kedua, doanya orang-orang yang berpuasa. Nah, orang-orang yang berpuasa, doanya pun akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa da'watul musafir. Doanya orang-orang yang sedang safar. Doanya orang-orang yang berpergian. Ini pun juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat yang lain tapi dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nar fi syahr Ramadan wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fal yastajibu lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari kalangan muslimin setiap harinya di bulan Ramadan. Setiap hari Allah Ta'ala membebaskan beberapa hamba-hamba dari kalangan mukminin ini selama bulan Ramadan. Jadi dibebaskan dari api neraka. Kemudian juga setuhunya setiap muslim mereka itu mempunyai doa yang apabila dia berdoa dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa mereka tersebut. Hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bassar dalam kitab Majma'uz Zawahid dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara satu fadilah, satu keutamaan orang-orang yang berpuasa, mereka akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini merupakan juga peluang emas bagi kita. Bagi kita yang sedang berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini, maka hendaknya kita berbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, segala sesuatu yang kita butuhkan terutama dalam hal kebaikan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu sepantasnya ma'asyiral muslimin, kita gunakan kesempatan ini untuk benar-benar memohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita inginkan tersebut. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar doa dan yang mengabulkan doa. Dan kalau hamba-hambanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60, Allah taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri dari berdoa atau beribadah kepadaku, pasti kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Nah, kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 185 misalnya atau 186 misalnya, Allah taala menyatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'ata ad-da'i idza da'an." Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka katakan kepada mereka bahwa sungguhnya aku adalah dekat dan aku mengabulkan doanya orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya apapun di antara doa dari hambanya Kalau memang dia butuh kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Lebih-lebih bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini, tentu akan lebih didengar, lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya ma'asyiral muslimin, waktu yang baik, kesempatan yang baik seperti ini, kita gunakan untuk berbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan kaum muslimin dan agama Islam ini. Nah, kalau sesungguhnya itulah yang sangat kita butuhkan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita diberi kesempatan untuk banyak berdoa kepada Allah, dan doa kita pasti dan pasti dijamin oleh Allah akan dikabulkan. Lalu, doa apakah kiranya yang selayaknya, yang sepantasnya kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumaah rahimani wa rahimakumullah. Doa itu tentunya sangatlah banyak. Baik doa memohon ini dan memohon itu, meminta ini dan minta itu sangat banyak. Tetapi selayaknya ma'asyiral muslimin, kita perlu prioritaskan, kita perlu tentukan mana yang lebih utama untuk kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu perkara yang paling urgen, paling penting dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, tidak ada yang lebih penting dan lebih utama daripada kita mencontoh, mengikuti, dan meniru doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di antara doa yang perlu untuk kita minta kepada Allah ma'asyiral muslimin, sebagaimana yaitu doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Bahwasanya kata Anas radhiyallahu anhu, kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya adalah doa yang paling banyak diminta oleh Rasulullah SAW, doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW, yaitu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami berikanlah kepada kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan peliharalah kami, jagalah kami dari azab siksaan api neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin. Nah, inilah doa yang sepantasnya pun kita minta kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya kita sangat menginginkan kebaikan, baik kebaikan itu dalam kehidupan di dunia kita maupun kehidupan di akhirat nanti. Disebutkan dan ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimallahu ta'ala di dalam tafsirnya tentang doa ini, yang dimaksud dengan kebaikan dalam kehidupan di dunia adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia di dunia ini. Apakah itu berupa na'am kesehatan, keamanan, ketenangan, kedamaian, rumah tangga yang baik, rumah yang mencukupi untuk tinggali, demikian pula rezeki yang lancar, demikian pula anak-anak atau istri yang saleh dan salehah, dan juga segala kebaikan-kebaikan lain, termasuk kebaikan dalam perkara agama kita. Kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua ma'asyiral muslimin merupakan kebaikan di dunia yang sangat-sangat kita butuhkan. Demikian pula kebaikan di akhirat nanti, dimulai dari na'am kita masuk di dalam alam kubur. Kita berharap kebaikan berupa selamatnya kita dari azab di dalam kubur. Kemudian kebaikan ketika di hari kiamat, kita mulai dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, diberi rasa aman dari segala ketakutan, diberikan rasa aman dari segala kegelisahan dari azab neraka jahannam. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kita juga diberikan kebaikan pada saat yaumul hisab, hari timbangnya amal-amal kita. Ketika kita melintasi sirat, jembatan yang terbentang di antara di atas neraka jahannam, kita diberi rasa aman, kita diberikan rasa aman dari segala ketakutan. Demikian pula puncaknya kebaikan di akhirat dengan dimasukkannya kita ke dalam jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kebaikan ini semualah yang sangat-sangat kita butuhkan ma'asyiral muslimin. Karena itulah, jangan lupa kita selalu memperbanyakkan doa kepada Allah dengan doa semacam ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. atau dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah di ayat 250 Allah Ta'ala menyebutkan dengan lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan juga doa yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara doa yang juga kita butuhkan untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'asyiral muslimin, yaitu kita hendak senantiasa memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap lurus berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu jalan Islam sampai akhir hayat kita nanti. Naam, sebagaimana hal itu ditunjukkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan lima Muslim dalam sahihnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa selalu memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afafa dan pemeliharaan diri dari segala kejelekan, dan juga al-ghina dan juga segala kecukupan. Ma'asyiral muslimin, perhatikan Rasulullah SAW sendiri beliau memohon kepada Allah selalu petunjuk, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk. Perhatikan, Rasulullah SAW sangat butuhkan kepada Allah memohon hidayah, memohon petunjuk dari segala kesesatan, dari segala kepenyelewengan dan sebagainya. Apalagi kita yang belum dijamin selamat dari penyimpangan dan sebagainya, maka kita lebih-lebih sangat membutuhkan berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, agar diberikan petunjuk. Bahkan dalam sholat pun kita disyariatkan setiap rakaat sholat kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, maka doa kepada Allah memohon hidayah, karena hidayah dan taufik itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, agar kita bisa senantiasa istiqamah lurus di atas ketaatan, maka tidak bisa tidak kita harus senantiasa memohon hidayah, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattuqa dan juga ketakwaan, memohon ketakwaan kepada Allah. Karena sifat takwa tidaklah diberikan Allah kepada seorang, melainkan kepada orang-orang tertentu saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, mintalah kepada Allah hidayah, ketakwaan, demikian pula al-afaf wal ghina dan seterusnya. Dan juga masih banyak doa-doa yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, ingatlah, ini bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan banyak keutamaan, fadilah dan sebagainya. Manfaatkan betul setiap amalan soleh yang kita lakukan, tentu pasti akan dihargai Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang melimpah. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda dan beliau menyebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Rasulullah dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, naam, inna likulli amali abdin lahu illa syiah. Sesungguhnya semua amal-amal para hamba ini adalah untuk dia, illa syiam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala. Wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalas dia. Membalasnya khusus. Ini menunjukkan kekhususan ibadah puasa ini. Karena di dalamnya banyak keutamaan. Oleh karena itu, di antara keutamaan yang telah disebutkan tadi, bahwasanya di bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan orang-orang yang berdoa di dalamnya pasti dan pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak doa-doa yang selainnya kita minta kepada Allah Ta'ala. Karena itulah, insyaAllah, pembahasan yang akan kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya senantiasa kepada kita untuk senantiasa beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. sekali lagi bahwa sungguhnya doa-doanya orang yang berpuasa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menjamin sebagaimana dalam hadisnya tadi, salah satu da'watin la turad, ada tiga doa yang akan didengar oleh Allah taala dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah da'watu sha'ib, doanya orang-orang yang berpuasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, mengingat keutamaan semacam ini, maka sepantasnya dan selayaknya kita terus-menerus mengisi waktu kita di antaranya dengan memperbanyak doa kepada Allah. Doa apa saja yang kita inginkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih disebutkan tadi doa untuk kebaikan di dunia kita dan di akhirat nanti. Demikian pula doa memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara juga doa yang tidak kalah pentingnya untuk kita minta kepada Allah adalah memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa diluruskan Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala penyimpangan setelah Allah Ta'ala berikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya. Sebagaimana hal itu disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Ali Imran, di ayat-ayat yang ke-8, Allah Ta'ala mengisahkan tentang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal dan akal yang sehat dan juga kebaikan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Di antara ciri mereka berdoa kepada Allah selalu, Rabbana la tusigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan di sana. Allah Ta'ala menyebutkan doa-doa mereka, di antaranya doa ini, Rabbana la tusigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan, jangan engkau selewengkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Memohon kepada Allah agar hati ini diluruskan, jangan disimpangkan, jangan diselewengkan kepada kebatilan. Setelah tentunya Allah berikan petunjuk di dalam hati kita ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya doa ini. Memohon kepada Allah selalu agar kita istiqamah di atas iman, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa semacam ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi karunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumaah rahimani wa rahmatullah, ini adalah doa yang juga sangat penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian ma'asyiral muslimin, di antara doa-doa lain yang juga sangat penting untuk kita minta kepada Allah Ta'ala, yaitu doa memohon segala ampunan, ampunan kepada Allah Ta'ala dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, baik yang kecil maupun yang besarnya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita menyadarinya. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Setiap saat, setiap waktu banyak kita lakukan dosa-dosa, baik itu yang kecil ataupun yang besarnya, baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadarinya, baik itu dosanya lisan, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya tangan, dosanya kaki, dan dosa-dosa yang semuanya kita lakukan, maka sungguhnya sangat banyak. Jangan kita merasa diri orang yang paling suci, apalagi orang yang bersih dari dosa dan kesalahan. Padahal setiap hari tanpa kita sadari, kita bisa melakukan dosa dan jatuh pada dosa. Baik itu dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa pendengaran kita, dan seterusnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, perbanyaklah doa, memohon kepada Allah ampunan, memohon kepada Allah maghfirah darinya. Sebagaimana doa yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, tatkala beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan menyadari itu suatu dosa yang besar, maka Allah ilhamkan kepada beliau, Allah wahyukan kepada beliau untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang akan dikabulkan olehnya. Di antara doa beliau yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, ini doa orang yang merasa berdosa kepada Allah, orang yang merasa banyak maksiat dan dosa kepada Allah, sehingga sangat takut akan azabnya, takut akan kemurkaannya, maka berbanyak ampunan, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diakhiri dengan doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga kemudian disebutkan dalam contoh doa yang lain, sebagaimana disebutkan di akhir-akhir surat Al-Baqarah, yang Allah tunjukkan di sana, Rabbana la tu'akhirna inna sina au ahto'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau azab kami, jangan engkau siksa kami ya Allah, dikarenakan kesalahan atau karena kami lupa atau kami tersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan atas kami suatu beban sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Demikian pula ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan suatu beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Nah, apa saja bentuknya? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampuni kami, rahmatilah kami ya Allah. Sebutkan dalam ayat yaitu waghfir lana atau warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, dan seterusnya dari doa-doa yang sudah kita ketahui tersebut. Ma'asyiral muslimin, inilah beberapa doa yang penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan tadi, ma'asyiral muslimin, sekali lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan ini, maka salah satu fadilah, salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah diberi kesempatan untuk banyak doa, karena doa-doa kita akan lebih dikabulkan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita harus berdoa, ma'asyiral muslimin? Ketahuilah, karena kita ini adalah hamba yang sangat dhaif, hamba yang lemah, yang butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-ghaniyyul hamid, dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita perbanyak doa kepada Allah, karena sesungguhnya kita sangat butuh kepada Allah. Para pelajar, para santri yang masih butuh dengan ilmu-ilmu yang dipelajari, minta kepada Allah agar dimudahkan bisa memahaminya dan bisa sukses dalam belajarnya. Demikian pula para pekerja, para karyawan, minta berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam pekerjaannya, sehingga bisa menafkahi dirinya dan keluarganya dengan harta yang halal, dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang sakit, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah kesembuhan, karena hanya Allah Ta'ala yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Para pedagang ingin melalui kesusahan, minta kepada Allah agar diberikan kebaikan dan kesan dalam hasil usahanya, dan bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagainya, kita semua adalah hamba yang butuh kepada Allah. Berdoalah ma'asyiral muslimin kepada Allah, mudah-mudahan dengan doa kepada Allah, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan-urusan kita. Demikianlah ma'asyiral muslimin apa yang bisa disampaikan. Yang inti dan kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, bahwa di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah berikan keutamaan kepada kita, kepada orang-orang yang berpuasa, di antaranya dengan terkabulkannya doa, kalau kita mau berdoa kepadanya. Dan hanya Allah Ta'ala saja yang bisa mengabulkan segala macam doa yang kita minta. Dan Allah pasti akan menjamin akan dikabulkan doa ini. Tentunya ma'asyiral muslimin, doa yang kita minta kepada Allah dengan penuh kesungguhan, penuh keinginan, penuh harapan, bukan doanya orang-orang yang lalai, mulutnya Thomas Karit berdoa tapi hatinya kemana-mana, tidak demikian. Tapi doanya orang-orang yang bersungguh-sungguh berharap kepada Allah agar dikabulkan doanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kami yakin bahwasanya Allah akan memberikan pengabulan doa tersebut. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah semuanya, Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai. Hati orang yang lalai, dia berdoa pada Allah tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana, tidak demikian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di akhir khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan fadilah dan keutamaan yang banyak kepada kita, terutama kemudahan kita di dalam masalah ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini, baik puasa kita, na'am sholat tarawih kita, sedekah kita, membaca Al-Quran kita, dan surfankan ibadah di dalamnya, agar kita bisa menaikkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pula Allah Ta'ala akhirkan kita di bulan Ramadan nanti, dan keluar darinya sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sadd aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هذا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا